mohon diterangkan secara ilmiah. Apakah hukumnya seorang yang berakidah salaf akan tetapi mengadakan kerjasama dengan suatu harokah ikhwanul muslimin untuk mengelola suatu mahat? Kalau mengelola suatu mahat, bekerjasama dengan tokoh ikhwanul muslimin atau dengan suatu harokah ikhwanul muslimin, ini termasuk yang hadumul islam ini. Kenapa? Mahat bukan dagangan kan? Kalau dagang kecambah atau dagang kacang hijau namanya, dagang beras, lepas, gak ada urusan fikrah. Tapi kalau mahat, urusannya fikrah. Pesantren, mendidik, memberikan pengertian-pengertian, memberikan fikrah, bekerja sama dengan orang yang mutalawis fikrian, yang rancu pemikirannya, ini adalah kerjasama yang akan melahirkan generasi-generasi bingung, alumni-alumni bingung. Pembingungan murid. Masa bekerja sama dengan orang yang masih bingung juga? Jangan. Ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu keterangan ilmiahnya. Ya, jangan kamu tolong-menolong dalam dosa. Membingungkan murid itu dosa lo. Iya, dosa itu. Hah? Wal 'udwan dan memberi permusuhan, menanamkan semangat hizbiyah. Hah? Minimalnya menanamkan kekaguman pada tokoh-tokoh mereka. Ini baroknya nanti mimpet di kembosi sama mereka. Hah? Bagaimana kedudukan ilmu yang diperoleh di ma'had tersebut? Ya, kedudukan ilmu yang campur aduk. Kamu kalau belajar di ma'had yang seperti itu, seperti perawan di sarang penyambun, bahaya kalian. Iya. Ya, hati-hati. Ya, sebenarnya tidak tepat istilah itu, perawan kok di sarang penyambun. Tapi ya itu untuk menggambarkan tentang bahayanya kedudukan orang tersebut. Ya, sangat penting. Bagaimana hukum orang yang dibayar di ma'had tersebut? Wallah. Ya, bagaimana hukumnya ya? Seperti tadi itu. Ini bahaya ya.